بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخوتي في الله أعزنا الله وإياكم. Mohon maaf agak terlambat sekitar 20 menit karena kondisi jalan yang macet. Kita jumpa lagi dalam pembahasan Kitab Tauhid. Baik masalah yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu ataupun yang akan kita bahas sekarang, kita harapkan memberi faedah yang banyak kepada kita semua, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan, juga para pendengar baik Radio Roja Cilengsi di 756 AM, Roja Lampung 91,1 FM, Roja Berau di 95,1 FM, Roja Tanjung Pinang. Baru saja kemarin saya dari sana di 96 FM, Raja Pontianak di 94,7 FM, Rai Padang 95,1 FM, Albayan Cianjur 107,7 FM, juga pendengar Radio Raja Bandung di 1476 AM. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan para pendengar yang memonitor siaran ini melalui streaming radio manapun. Kita masuki sekarang bab baru, yaitu bab yang menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ketika menjelaskan hal ini berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau bahwa bab ini membahas atau mencakup dua bahasan. Bahasan yang pertama adalah tentang makar Allah Azza wa Jalla. Bab yang kedua adalah larangan dari berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah ayat yang baru kita bacakan dalam Al-A'raf 99. Afa aminu, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dhamir waw dalam afa aminu, dhamir itu kata ganti orang. Huruf waw di sini kembali kepada ahlul qura, penduduk suatu negeri, yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya, ayat 97-nya dari surah Al-A'raf. Allah berfirman, afa aminu ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari datangnya azab kami kepada mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk suatu negeri akan aman, merasa aman dari datangnya azab kami pada waktu pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, perkataan Allah wahum na'imun, mereka sedang tidur. Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Perkataan mereka sedang tidur di sini menunjukkan keamanan yang sempurna di negeri mereka. Makanya mereka bisa tidur lelap. Kalau mereka diliputi rasa takut, gak akan bisa tidur. Demikian juga, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang mungkin datang di pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Perkataan sedang bermain-main di pagi hari menunjukkan juga kondisi kehidupan mereka di siang hari juga sangat aman. Tidak ada kesempitan, tidak ada kesumpekan, tidak ada kesulitan ekonomi yang mencekik, karena ketika mereka sedang kesulitan secara ekonomi, tidak memiliki simpanan untuk dimakan di hari itu dan hari-hari selanjutnya, mereka tidak akan bermain-main di siang hari itu. Maka pasti mereka akan berupaya memeras keringat, banting tulang untuk mencari rezeki, untuk menafkahi istri, anak-anaknya, keluarganya. Jadi pernyataan Allah dalam ayat ini, mereka malam tidur lelap, siang bermain-main. Ini gambaran betapa sangat sempurnanya keamanan yang mereka sedang rasakan dan sempurnanya kesejahteraan ekonomi yang sedang mereka alami. Siangnya bisa asik bermain-main, malamnya bisa tertidur secara nyenyak. Maka mereka merasa aman dari datangnya azab Allah SWT. Huruf istifham di dalam ayat ini, istifham itu kata tanya, yaitu huruf alif, afa aminu, a, apakah. Huruf A di sini dalam bahasa Arab disebut huruf istifham. Artinya kata tanya. Diulang beberapa kali. Afa aminu ahlul qura? Afa aminu ahlul qura? Afa aminu makrallah? Tiga kali huruf A disebutnya huruf istifham. Makna istifham di sini lil inkar wa ta'ajjub min haliha ula. Lil inkar itu untuk mengingkari, ta'ajjub itu merasa aneh, merasa kaget, merasa ta'ajjub dengan keadaan mereka. Ada dua makna yang tercakup dalam huruf istifham, dalam huruf A, apakah gitu ya. Apa dua makna tadi? Pertama, dalam rangka mengingkari. Jangan begitu, itu intinya. Jangan merasa aman. Pertama, takjub, kaget, kok bisa ya merasa aman dari datangnya azab Allah secara tiba-tiba, sehingga malam hari mereka terjenyak tidur, siang hari mereka asik bersendagurau, bercengkrama, bermain-main dengan sama mereka. Huruf istifham di sini mengandung dua makna tadi. Mereka demikian merasa sangat aman, padahal mereka terus-terusan bermaksiat kepada Allah dan terus-terusan berada dalam kelalaian. Mereka selalu ingat dengan kenikmatan, kemewahan yang sedang mereka rasakan, tapi mereka lalai dari mengingat pemberi kenikmatan yang menciptakan mereka. sehingga mereka di malam hari tidurnya nyenyak, di siang hari asik bercengkrama, bersendagurau, bermain dengan sesama mereka. Padahal Allah menyatakan ini makar Allah kepada mereka. Maka di akhir ayat itu Allah menyatakan afa aminu makrallah? Apa mereka merasa aman dari makar Allah? Lalu Allah menutup ayat ini dengan ungkapan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Maka orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, ketenangan, keamanan, kemewahan, tapi terus-terus bergelimang di dalam kemaksiatan, mereka menyangka mereka orang yang beruntung. Tidak harus terbelenggu dengan kewajiban, kewajiban mereka lalaikan. Tidak harus terbatasi oleh perkara yang Allah haramkan, yang Allah haramkan mereka labrak, senang. Tapi rizki ngocor terus, kekuasaan tetap berada di tangan mereka. Mereka merasa betapa untungnya diri kita, kata mereka. Gak untung gimana? Gak harus terbelenggu dengan kewajiban, gak harus terbatasi oleh hal yang Allah haramkan, bebas. Tapi rizki ngocor terus, kekuasaan bertambah terus, pangkat naik terus, karir jabatan meningkat terus, betapa untungnya kita, itu kata mereka. Padahal hakikatnya kata Allah mereka orang yang rugi. Kata Allah, fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi, kaum yang rugi. Rugi sebenarnya mereka. Mereka enggak sadar bahwa mereka terperangkap oleh makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang dari segala aspek, memberi makan kepada mereka di saat lapar, memberikan keamanan mereka dari seluruh rasa takut, memberikan pakaian dari keadaan telanjang, jangan menyangka bahwa mereka beruntung kalau mereka terus-terusan dalam bermaksiat kepada Allah, tapi mereka rugi. Kata Allah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Apa yang dimaksud makar? Makar Allah di sini, ya. Perkataan Allah afa aminu makrallah, apa mereka merasa aman dari makar Allah, menjadi dalil bahwa Allah memiliki makar. Apa itu makar? Makar adalah at-tawassul ilal iqa'i bil khasam min haitsu la yash'ur. Makar itu tawassul, batu loncatan, perantara, alat, media. Untuk apa? Untuk menjerumuskan, membinasakan musuh tanpa disadari oleh musuh tersebut. Makar itu apa? Tipu daya. Tipu daya untuk mencelakakan pihak-pihak yang berseberangan dengan kita. Dan makar itu biasanya diterapkan sebagai strategi apa? Perang. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Perang itu menetapkan strategi yang bisa menipu lawan, menipu musuhnya. Dan ini sering diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh ada di barat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan tentaranya ke arah utara dan menyebar akan pergi dan menyebarkan berita akan pergi ke utara. Musuh bengong, kok kita di sini perginya ke sana? Akhirnya mereka lalai. Padahal setelah di utara sana belot, muter gitu dan menyergap tiba-tiba di saat musuh sedang tidak siap. Itu makar, itu tipu daya. Dan perang adalah strategi saling menipu lawan. Itu makar. Dan Allah memiliki sifat makar. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah bisa disifati dengan sifat makar, padahal secara zahir makar itu tercela? Ya, dijawab, kalau makar itu diterapkan pada pihak yang tepat, ya, maka bukan tercela, tapi terpuji, menunjukkan dahsyatnya, pintarnya, cerdiknya, kuatnya si pembikin makar, sehingga mampu mengalahkan musuhnya. Oleh karena itu, Allah tidak disifati dengan sifat makar secara mutlak, tapi Allah hanya membuat makar kepada orang yang memang layak diberi makar. Kepada orang-orang mukmin tidak. Makanya tidak boleh umpamanya kita mengatakan bahwa Allah adalah disifati dengan sifat makar secara mutlak. Tidak. Allah hanya menyebut melakukan makar dalam konteks yang terpuji, yaitu membalas makar orang-orang kafir. Allah berfirman, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dalam surah Al-Anfal ayat 30. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu terjadi ketika apa? Ketika orang-orang kafir Quraisy dahulu mengepung rumah Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah. Dikepung untuk dibunuh oleh beberapa pemuda yang diambil dari masing-masing kabilah yang memusuhi kaum muslimin. Dikepung, mau diapa? Mau dibunuh. Dan iblis saat itu menjelma menjadi orang ikut mengepung juga. Mereka punya makar. Mereka mengepung Nabi SAW dengan diam-diam ngumpet. Nanti malam hari kebiasaan Nabi SAW suka bangun lalu keluar lalu sholat di Ka'bah. Sholat malam. Itu biasa begitu. Makanya nanti malam pas beliau keluar akan disergap rame-rame lalu dibunuh. Begitu makar mereka. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Untuk mengelabui mereka, mengalahkan makar mereka. Maka di siang harinya Nabi SAW memanggil Ali dan menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Ketika Nabi SAW malam, ya, mau pergi ke rumah Abu Bakar untuk melanjutkan hijrah esoknya ke Madinah, Allah menidurkan seluruh orang kafir yang mengepung rumah Nabi SAW. Tidur. Termasuk si iblis. Nabi SAW keluar, ya, meraup pasir, ditaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka, gitu ya. Lalu langsung saja pergi begitu saja, tanpa disadari oleh mereka. Terus bablas ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka bangun, Nabi sudah pergi. Begitu bangun, loh ini pasir kok banyak, ada apa gitu. Dilihat, oh Nabi belum keluar. Terus ngintip. Lagi ngintip gitu datang orang, kalian lagi ngapain? Itu ngepung rumah Muhammad tuh, mau disergap. Ah, kalian ini buta, Muhammad sudah pergi. Enggak, masih belum. Sudah pergi tadi, aku ketemu kok di sini. Penasaran, diintip. Ada orang di dalam, didobrak, ditangkap, ternyata Ali bin Abi Thalib. Selamatlah Nabi SAW dari makar orang-orang kafir. Makar Allah mengalahkan makar mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar untuk mengalahkan makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Dalam surah An-Naml 50 juga Allah berfirman, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat satu makar, kami juga membuat satu makar tanpa mereka sadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan makar sebagai balasan terhadap makar orang-orang kafir. Makanya tidaklah Allah menyebut makar dalam ayat manapun kecuali dalam konteks membalas makar mereka. Wayamkuruna wayamkurullah, ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik bermaksud menipu Allah, dan Allah balik membalas tipuan mereka. Allah menipu lagi mereka. Disangkanya mereka bisa menipu Allah. Enggak. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka menerapkan satu tipuan, aku juga menerapkan tipuan kepada mereka sebagai balasan atas tipuan mereka. Jadi begitu. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ini ditujukannya kepada orang-orang yang terus-terusan berada di atas kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka merasa beruntung. Walaupun di atas maksiat, harta tetap melimpah. Di atas kedurhakaan, tetap punya power, punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, banyak dukungan. Walaupun yang mendukungnya juga ya pasti yang serupa dengan mereka, ya. Ini makar Allah Azza wa Jalla. Berkuasalah mereka, kayalah mereka, punya kedudukanlah mereka, tapi tetap berada di atas kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya, ya. Jadi Allah menerapkan makar hanya kepada orang yang layak diberi makar Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka tidak boleh sifat makar bagi Allah diterapkan secara mutlak. Dalam setiap keadaan, ke setiap pihak, enggak. Tapi hanya kepada orang-orang kafir yang menerapkan makar kepada Allah dan kaum muslimin. Dari sinilah maka tidak boleh kita menjadikan dari sifat makar ini menjadi nama dari salah satu nama Allah dengan nama Allah itu makir alias pembuat makar, enggak, ya. Allah hanya membuat makar kepada orang kafir yang membuat makar untuk mencelakakan nabi ataupun kaum muslimin. Adakah persamaan makar dengan khianat? Ada. Kalau makar bisa bermakna bagus, baik, kalau ditujukan kepada pihak yang tepat. Tapi kalau khianat, Allah tidak pernah disifati dengan sifat khianat secara mutlak. Karena apa? Karena khianat itu tercela dalam setiap keadaan, berbeda dengan makar. Apa makna khianat? Makna khianat adalah makarun fi maudhi'il i'timan. Menipu, memanipulasi di saat mereka harusnya amanah. Di saat mereka memikul amanah, memikul kepercayaan dari pihak lain, lalu memanipulasi. Menipu-menipu siapa? Menipu pihak yang memberi kepercayaan kepada mereka. Itu khianat. Dan ini tercela. Oleh karena itu ketika Allah menyebut kaum kafir berkhianat kepada Allah atau kepada Rasulnya. Kan orang kafir sering ya berkhianat kepada perjanjian yang dibuat bersama Nabi SAW. Wa in yuridu ay yakhda'uka, apabila mereka itu ingin berkhianat kepada Allah, kepada engkau, wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah sebagai perlindungmu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah lah yang akan mengokohkan kamu, ya, dengan pertolongannya dan juga dengan pertolongan orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Anfal ayat 71, wa in yuridu khiyanataka faqad khanallahu min qabl fa amkana minhu. Kalau mereka ingin berkhianat kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka juga dulu sudah berkhianat kepada Allah, lalu Allah menjadikan kamu berkuasa atas mereka. Jadi ketika Allah menerangkan kalau mereka buat makar, Allah juga buat makar. Kalau mereka menipu, Allah juga balas menipu. Tapi ketika mereka berkhianat, Allah tidak mengatakan Allah juga berkhianat kepada mereka. Enggak. Tapi dikatakan kalau mereka mengkhianatimu, cukuplah Allah pelindungmu, gitu. Kalau mereka hendak berkhianat kepadamu, maka ketahui dari dulu juga mereka sudah berkhianat kepada Allah. Tapi Allah membalas dengan cara kamu mengalahkan dan menguasai mereka. Tidak dibalas berkhianat lagi, enggak. Karena makna khianat tercela. Khianat itu memanipulasi di saat dia diberikan kepercayaan. Berbeda dengan makar, ya. Makar hanya apa? Hanya sebagai balasan terhadap orang yang membuat makar. Itulah perbedaan antara makar dengan khianat. Dan ayat ini menjelaskan tentang makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang yang bermaksiat terus-terusan kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap memiliki kelebihan dari aspek duniawi, hartanya melimpah, kekuasaannya juga semakin kuat, dukungan semakin banyak, ketahuilah sebenarnya itu makar Allah terhadap mereka. Jangan merasa untung, itu rugi. Di mana letak kerugiannya nanti kita akan jelaskan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa yustafadu min hadhil ayah, dari ayat ini kita bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah al-hadaru minan ni'am allati yajlubuha Allahu lil 'abdi li alla takuna istidrajan li anna kulla ni'matin falillahi alaika wadhifatu syukriha wa hiya alqiyamu bi ta'atil mun'im fa idza lam taqum biha ma'a tawafuri ni'am fa'lam anna hadha min makrillahi azza wa jalla. Perhatikan ikhwan akhwat, jangan sampai kita kena dengan poin ini nih. Pertama, dari ayat ini kita tahu harus waspada, harus apa, wanti-wanti, hati-hati dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat itu menjadi istidraj bagi kita. Istidraj itu tadi makar Allah, jebakan kepada kita sehingga kita tertipu. Di mana aspek ketertipuannya? Kita diberi kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, padahal kita banyak melakukan dosa, kemaksiatan, penyimpangan, gitu ya. Lalu kita merasa kita untung banget. Oh, ini anugerah dari Allah kepada kita. Padahal itu tipu daya Allah untuk apa? Menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan yang lebih dahsyat. Dengan kekayaan yang Allah kucurkan terus, maksiat kita tambah gede, tambah terus menerus. Dengan kekuasaan yang Allah berikan terus, kita bertambah zalim kepada orang, dosanya tambah numpuk, ya. Ditambah kata Syekh Al-Utsaimin, li anna kulla ni'matin falillahi 'alaika wadhifatu syukriha. Setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka melahirkan kewajiban kepada Allah untuk mensyukuri nikmat itu. Apa dan bagaimana bentuk syukurnya? Wahyal qiyamu bi ta'atil mun'im, yaitu melaksanakan ketaatan kepada pemberi nikmat dengan nikmat itu. Nikmat itu harus digunakan sebagai alat untuk menunaikan ketaatan kepada pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmatnya? Allah Azza wa Jalla. Gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Dan hanya sebagian kecil dari nikmat itu yang digunakan sebagai alat untuk mentaati Allah. Seperti umpama nikmat yang Allah berikan kepada kita, harta. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas harta itu. Gimana cara mensyukurinya? Gunakan harta itu sebagai alat untuk mentaati Allah dengan harta. Apa yang bisa kita lakukan dengan harta, ya? Untuk dijadikan sebagai alat untuk mentaati Allah, keluarkan zakatnya. Kalau sudah masuk nisab, masuk haul, wajib keluarkan. Enggak semua, enggak sebagian besar, cuma sebagian kecil, cuma 1/40 atau 22,5% dari harta kita. 97,5% milik kita. Sedikit kan dibanding jumlah seluruh harta yang kita miliki. Keluarkan infaknya, sedekahnya, jadikan alat untuk membantu orang yang kesulitan, melepaskan orang yang kesusahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cara mensyukuri nikmat harta. Allah memberi kita nikmat ilmu. Jadikan ilmu itu sebagai alat untuk mentaati Allah, amalkan, ajarkan, gitu ya. Allah memberi kita kekuasaan. Kita ingin mensyukuri nikmat kekuasaan. Jadikan kekuasaan sebagai alat untuk mentaati Allah. Berantas semua kezaliman, semua penyimpangan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dan bela orang-orang yang lemah. Sejahterakan orang-orang yang tidak mampu dengan kekuasaan yang kita miliki. Bukan sebaliknya, yang kaya dibantu sehingga bertambah kekayaannya, yang miskin ditekan sehingga tambah tercekik dengan kemiskinannya. Kalau umpamanya orang yang menyimpan tapi kekuasaannya bertambah, itu istidraj dari Allah, itu makar dari Allah. Tunggu sampai kebinasaannya jauh lebih dahsyat. Coba sebagai ilustrasi, mana yang lebih sakit? Kita diangkat hanya ketinggian 0,5 meter lalu dilepaskan, tek, jatuh, sakit, tapi gak seberapa. Dibanding kita diangkat sampai 10 meter. Setelah 10 meter dibanting, bisa remuk seluruh tulang belulang kita. Ya, risikonya jauh lebih besar. Kebinasaannya jauh lebih dahsyat. Itu ilustrasi. Sama dengan umpamanya ketika seseorang punya kekayaan sedikit, dikasih kekayaan 1 juta, 2 juta, dijadikan dia ketua RT. Tiba-tiba 1 juta, 2 juta hilang atau dicopet. Terus jadi RT-nya didemo turun. Sakit enggak? Sakit. Ya. Tapi gak seberapalah dari, cuma dari RT dan cuma 1 juta, 2 juta. Beda dengan nih diberi 100 juta, diangkat menjadi gubernur umpamanya. Tiba-tiba yang 100 juta itu hilang atau dirampas atau dirampok atau apa saja, hilang. Terus diturunkan dari jabatan gubernurnya umpamanya. Sakit mana? Sakit ini, sakit kehilangan uang 1 juta atau 100 juta? 100 juta. Sakit di demo diturunkan dari RT atau dari gubernur? Dari gubernur. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak nikmat, semakin besar resiko kebinasaan. Berdasarkan hal itulah, maka kalau seseorang terus bermaksiat tapi rezeki terus mengalir, kekuasaan terus bertambah, dukungan terus meluas, Hati-hati itu makar dari Allah Azza wa Jalla, itu istidraj, itu tipu daya. Untuk apa? Untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan yang jauh lebih dahsyat. Itu disebabkan kenapa Allah umpama seperti itu? Karena pasti dosa-dosa kita, karena keburukan kita, sehingga kita layak diperlakukan dengan perlakuan yang dahsyat seperti itu. Oleh karena itu, introspeksi, ya. Itu faedah yang pertama. Faedah kedua, tahrimul amni min makrillah wa dhalika liwajhain. Ayat ini pun menerangkan haramnya merasa aman dari makar Allah. Dari mana sisi keharamannya? Lafaz mana dari ayat tadi yang menunjukkan keharamannya? Bukankah tidak bernada larangan? Ada dua alasan. Pertama, dari bentuk atau struktur kalimat yang diawali oleh huruf istifham. Istifham itu kata apa tadi? Kata tanya. Dan huruf istifham yaitu a, apakah? Fa amina. Tadinya fa amin, fa aminu. Fa-nya maka. Disebutnya huruf istinaf. Kalau itu ada di awal kalimat, ya. A-nya huruf istifham. Lalu A-nya diawalkan. Fa-nya dinomor duakan. Afa aminu. Apakah mereka merasa aman? Huruf A, huruf istifham itu maknanya dua tadi. Lil inkar dan lit ta'ajub. Lil inkar untuk mengingkari perbuatan itu. Artinya jangan begitu. Jangan merasa aman dari makar Allah. Dan itu tersirat larangan. Dan ditahajub maknanya menunjukkan sikap aneh. Kok aneh ya? Orang maksiat terus tapi kok merasa untung gitu, merasa aman. Padahal dengan kemaksiatan itu azab itu begitu dekat, tapi merasa aman aja gitu. Taubahnya seperti orang yang berada di sebuah gedung yang sudah rapuh. Tenang aja, padahal gedung itu sebentar lagi rubuh tuh, menimpa dirinya, pejet nanti. Tapi orang itu aman, tenang, di sana bikin tenda, seolah-olah mau tinggal permanen di bawah gedung itu. Padahal itu sudah retak-retak, ya, sudah banyak tiang-tiang yang patah-patah, sebentar lagi ambruk. Nah, seperti itu. Aneh kalau ada orang kayak begitu, semua orang menghindar, menjauh. Ini malah dia bikin tenda di sana. Kayak begitu. Itu alasan pertama. Kenapa? Jatuh hukum haram merasa aman dari makar Allah karena adanya huruf istifham yang maknanya lil inkar dan ditakjub. Kedua, isyarat dari Allah tentang sesat dan ruginya orang yang merasa aman dari makar Allah. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Orang itu akan rugi loh. Terus-terusan maksiat. Kemudian rezeki mengalir terus, keuntungan duniawi ngocor terus, dia merasa untung. Padahal hakikatnya rugi. Di mana letak kerugiannya? Kerugiannya dosanya bertambah. Kalau dosanya bertambah ketika azab turun jauh lebih dahsyat dibanding ketika dosa itu masih sedikit. Sebagaimana kalau semakin tinggi orang diangkat, resiko jatuhnya semakin besar dibanding ketika jatuhnya masih rendah, masih setengah meter jatuh. Ah, paling cuma pegal dikit ya, semenit dua menit juga hilang. Tapi kalau 10 meter lalu jatuh, remuk itu tulang. Harus di operasi, harus di gips, harus dipasang apa? Pen gitu ya. Kadang-kadang bisa lumpuh. Kalau yang patahnya umpat tulang punggung, udah lumpuh seumur hidup. Kursi roda deh, bahkan bisa mati. Kalau jatuhnya yang lebih dahulu kena itu bagian kepala, udah pecah itu. jauh lebih besar risikonya. Kadar kebinasaannya lebih dahsyat, ya. Makanya kalau umpamanya ada orang berada jauh dari syariat Allah, jauh dari aturan Allah, tapi kekuasaannya bertambah kuat, hartanya bertambah melimpah, dukungannya bertambah meluas, dia merasa happy di alam jagat raya ini, maka hati-hati, itu adalah makar Allah terhadap orang itu, sebagai isyarat orang itu akan diberikan kebinasaan yang sangat super dahsyat, ya. Maka tidak boleh kita lalai dari hal ini. Inilah ayat yang menjelaskan poin pertama tentang makar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, baik hadirin yang ada di sini ataupun pemirsa TV Roja dan pendengar TV Radio Roja manapun, ya. Nampaknya sore hari ini kita hanya membahas satu poin saja karena waktu yang tidak cukup. Poin kedua insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Akhi Ari di Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar atau pemirsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fadol. Terima kasih atas materi dan faedah yang kita sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Dan di Fatul Islam rahimani wa rahimakum pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dan mengawali sesi penjelasan kita, saya akan mengajarkan pesan singkat dari Ummu Nafisah di Pondok Pesantren. Rahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kiat kita menjaga agar kita tetap berkumpul dengan orang-orang awam? Karena saya merasa iman saya turun saat saya berkumpul dengan teman-teman yang masih awam. Turun barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Iya, Ari Afan bisa diulang, tadi ada yang terputus, ulangi. Baik Ustaz, bagaimana kiat menjaga agar keimanan saya ini tetap stabil Ustaz? Mengingat ketika saya berkumpul dengan orang-orang awam, maka iman saya merasa begitu turun Ustaz. Iya. Sedangkan tatkala kita berada di kajian-kajian ini merasa sedih dan ironis karena hal tersebut. Mohon lihat tipsnya agar iman tersebut stabil. Silakan. Iya, Ummu Nafisah barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ini tidak hanya dialami oleh Ummu Nafisah sendirian. Hampir semua kita demikian. Bahkan juga dialami oleh para sahabat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seorang sahabat namanya Hambalah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Kata Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hambalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Hambalah?" Hambalah menjawab, "Nafaqal Hambalah." Hambalah sudah munafik. Abu Bakar kaget, bagaimana bisa terjadi begitu? Kata Hambalah, ketika aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihatnya, menghayati wejangannya, imanku memuncak seolah surga dan neraka ada di pelupuk mata. Tapi ketika aku pulang kembali ke keluargaku, aku bersenda gurau dengan istri dan anak-anakku, maka aku pun lalai lagi. Makanya Hambalah sudah munafik. Itu kata Hambalah. Sama seperti pertanyaan Ummu Nafisah tadi. Apa kata Abu Bakar? Aku pun demikian, hei Hambalah. Oh, ternyata Abu Bakar juga begitu. Kita semua juga begitu. Ketika ada di forum pengajian seperti ini, membahas uraian para ulama dalam kitab yang sedang kita bahas ini, kita ilmu bertambah, iman juga naik, hati terasa teduh. Tapi begitu kita keluar bubar dari pengajian ini, di jalan sampai rumah sudah beda lagi di suasana hati. Ketika di pengajian seperti ini nanti berjanji, mata akan ditundukkan, mulut terkunci dari semua keburukan, hanya melafadzkan ayat Allah, zikir dan ucapan-ucapan yang baik. Tapi setelah keluar dari pengajian beda lagi tuh. Ya. Oleh karena itu, ini pengalaman semua orang, bukan hanya Ummu Nafisah sendiri. Sekarang bagaimana kiatnya agar kita tidak demikian? Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, perseringlah intensitas kehadiran kita di kajian-kajian. Agar dampak dari pengajian itu lebih mendalam, berbekas di dalam hati dan dalam jiwa. Lebih sering kita ngaji, lebih sering iman ini terkuatkan dan lebih kokoh kuat di dalam menerima berbagai macam godaan ketika keluar dari forum pengajian seperti ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau tadi disebutkan ketika bergaul dengan awam lagi, kita jadi terbawa awam dari segi sikap. Orang awam sikapnya kalau ketawa ngakak, itu sampai menjerit. Kalau umpamanya gaya duduknya juga tidak mencerminkan orang yang punya malu umpamanya. Kita juga ke bawah-bawah kayak begitu. Maka kurangi bergaul dengan orang awam. Perbanyak bergaul dengan orang-orang alim. Perbanyak bergaul dengan orang-orang ahli ibadah, ahli amal soleh, orang-orang yang berilmu. Agar kita terimbas, agar kita terkondisi. Duh, kalau begitu orang awam dibiarkan dalam keawaman tambah sosat dong. Kita harus bisa membedakan antara bergaul dengan berinteraksi. Kalau berinteraksi seperlunya. Tapi begitu kita terkondisi, duduk bersama-sama mereka, jaga. Kita fungsikan diri kita sebagai orang yang sudah terhiasi oleh ilmu. Jaga akhlak, jaga ucapan, sampaikan dakwah sedikit demi sedikit. Kita yang harus menarik, mengkatrol mereka, bukan kita yang tertarik oleh kebiasaan dan keburukan mereka. Oleh karena itu, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah. Nabi bersabda, Al-mar'u 'ala dini khalil falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung terhadap agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Ya, ini yang kedua. Ketiga, jangan lupa sering-sering berdoa agar Allah menganugerahkan istiqamah kepada kita. Sering-sering berdoa, Rabbana la tusyib qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-sering berdoa, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Dan doa-doa yang sejenisnya yang meminta diistiqamahkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Keempat, pertahankan diri kita selalu di atas sunnah Rasul SAW dalam setiap aktivitas. Terapkan adab sunnah ketika akan tidur dan ketika bangun tidur. Ketika membuka pakaian dan ketika memakai pakaian. Ketika bercermin, ketika menyisir, ketika keluar masuk WC, ketika keluar masuk rumah, ketika makan. Ketika semua aktivitas kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada adab sunnah dalam semua aktivitas harian kita. Terapkan. Itu akan membuat Allah SWT menjaga kita, memelihara kita, mengistiqamahkan kita di atas kebenaran, ya. Itu setidaknya 4 poin yang harus kita lakukan agar kita istiqamah. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Nah, Ustaz, barakallahu'alaikum wajazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya. Berikut kami akan berikan kesempatan bagi Fatal Islam yang bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama, alamat Anda, dan juga kami mohon pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kami di kesempatan sore hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Pak? Dengan Pak Andi di Makassar. Silakan Pak Andi di Makassar pertanyaannya. Ya, barangkali. Aku anak-anak mau tanya tadi, ini keluar dari tema ya. Nama aku keluar lagi dari tema. Silakan, silakan. Silakan pakai suaranya. Iya. Kita mungkin kadang tidak ketika imam mengucapkan amin. Maksudnya dia ketika imam mengatakan wa dalil, kita imam kurang ketika imam mengatakan amin gitu. Dan gimana imam bisa mengkondisikan apakah kita lebih dulu dari imam atau kita akan gimana? Karena kita tidak pernah dengar imam mendengarkan imam, mendengarkan karena imam. Iya. Ya, gimana? Baik. Karena kita takut juga mendahului imam. Baik, Pak. Ya, jazakallahu khairan kepada Bapak Andi di Makassar, barakallahu fiik. Ketika imam mengucapkan amin, kita juga disyariatkan mengucapkan amin. Para malaikat juga mengucapkan amin. Lalu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hadis ini mengisyaratkan kita berusaha agar amin kita ini bersamaan dengan aminnya para malaikat, bukan dengan imam. Kalau umpamai imam mengucapkan aminnya baik telat atau bahkan tidak terdengar atau bahkan tidak mengatakan amin sama sekali, enggak masalah bagi kita. Itu amalan imam. Amalan kita adalah amalan kita yang diisyaratkan oleh hadis, diusahakan amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat. Maka dosa-dosa kita akan diampuni. Timbul pertanyaan, bagaimana kita tahu aminnya para malaikat? Bukankah kita tidak mendengar aminnya mereka? Ya. Dan bersamaan itu apakah dari aspek waktu atau dari aspek yang lain? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang menyatakan bersamaan bersesuaian dari dua aspek. Pertama aspek niat yaitu ikhlas. Yang kedua aspek kekhusyuan ketika mengucapkannya. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan amin, pikiran dan hatinya ingatnya kemana-mana, tidak menghayati makna amin yang diucapkan oleh mulut. Amin itu makna istajib ya Rabbi, Allahumma istajib, ya Allah penuhi atau kabulkan doa kami. Jadi ketika kita mengucapkan amin, hati pikiran menghayati ya Allah kabulkan doa ini. Jadi ada kekhusyuan, ada keikhlasan. Dan itu pasti dimiliki oleh malaikat. Ini pendapat yang pertama. Walaupun waktunya berbeda, tidak pas bersamaan di detik yang sama. Pendapat yang kedua menyatakan sama dari aspek waktu. Di detik yang sama kita mengatakan amin bersamaan dengan aminnya para malaikat. Bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu. Tapi para malaikat pasti akan mengucapkan amin sesuai dengan ketetapan syariat, yaitu setelah usai imam mengucapkan waladhdallin, lalu baru amin secara wajar, tidak terlalu terlambat, tidak mendahului waladhdallinnya imam. Imam masih waladhdallin, linnya belum selesai sudah amin duluan. Ini bukan balapan loh. Tapi adab yang ditetapkan berdasarkan aturan syariat. Maka baik imam itu mengucapkan amin ataukah tidak, imam itu terdengar aminnya ataukah tidak, imam itu terlambat aminnya ataukah tidak, enggak perlu kita pikirkan, Pak. Yang jelas kita berupaya untuk pertama mengucapkan amin secara ikhlas. Bukan sekedar adat kebiasaan sunnah waladhdallin pasti amin aja. Diniatkan ya, kita mengucapkan amin atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kita mengucapkan amin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keikhlasan. Dan hayati amin itu ya Allah kabulkan. Hayati, jangan sampai sambil melamun ya. Kemudian lakukan atau ucapkan amin itu langsung seusai imam selesai mengucapkan waladhdallin, lalu kita ucapkan amin. Begitu saja, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan lain, silakan Ari. Baik, Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat. Pertanyaan dari Abu Fahad yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Apakah tanda-tanda bahwa seseorang atau seorang muslim sedang diistidraju oleh Allah ketika usahanya dan karirnya sukses, padahal Ustaz dia selalu melaksanakan perintah Allah, ia sholat, ia zakat dan amal yang baik dan beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau salah, apakah itu juga merupakan istidraj, Ustaz? Selamat malam. Iya. Tadi sudah dijelaskan istidraj maknanya tipu daya. Orang merasa baik padahal dia buruk. Orang merasa beruntung padahal dia rugi. Orang merasa di atas kebenaran padahal dia di atas kesalahan. Lalu merasa untung, merasa benar, merasa di atas kebenaran itu hanya karena melihat dia untung dari aspek duniawi. Hartanya tambah melimpah, ya. Kemudian kekuasaan tambah banyak walaupun dia tambah maksiat. Maka itu istidraj. Jadi istidraj adalah tipu daya Allah SWT yang Allah berikan kepada orang yang durhaka, berupa diberikan banyak kelebihan, karunia, keutamaan. Tapi keutamaan dan karunia nikmat yang Allah berikan menambah kedurhakaan orang tersebut. Dia tidak bisa mensyukurinya. Dia tidak bisa mengantisipasi nikmat itu secara benar. Itulah istidraj. Adapun kalau orang diberikan harta melimpah, kekuasaan yang juga tinggi, tapi dia pakai harta dan kekuasaannya untuk membela ajaran Allah, maka itu bukan istidraj. Maka itu amanah yang Allah berikan kepada dia, ya. Begitu hartanya tambah banyak, infak sedekahnya, bantuannya tambah gede daripada sebelumnya. Tambah dia berkuasa, tambah dia adil, bijaksana, dan tambah dicintai oleh bawahan-bawahannya, ya. Maka yang harus dia perhatikan adalah aspek syukur dia kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makin banyak nikmatnya, makin banyak syukurnya. Makin mendekat dia kepada Allah SWT, makin minta bantuan, tolong kepada Allah. Ya Allah, beri kemampuan kepada saya untuk mengelola nikmat-Mu yang semakin melimpah. Beri kemampuan, tolong saya, bantu saya untuk bisa memanage kekuasaan yang Engkau berikan yang semakin tinggi, semakin luas, semakin kuat. Jangan Engkau biarkan aku berjalan sendirian. Jangan Engkau serahkan aku mengelola ini hanya bersandar kepada kemampuanku semata-mata. Bantu, tolong, kokohkan, kuatkan, berikan petunjuk. Semakin begitu, maka insya Allah apabila itu yang terjadi, itu bukan istidraj, ya. Begitu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.